بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih melanjutkan pada pembahasan nasihat untuk para remaja. Ya, di antara min muskilatis syabab, di antara problematika para remaja, para pemuda, yang perlu kita ketahui dan kita pahami, ya. Maka sebelum membahas di antara masyakil problematika mereka para remaja, disebutkan di sini ada tiga jenis syabab, tiga jenis kelompok para pemuda, para remaja. Dua bagian sudah kita sebutkan, syababun mustaqim. Yang kedua adalah syababun munharif. Maka kita masuk yang ketiga, syababun airun mutaraddid. Yakni pemuda yang ketiga, pemuda yang hair, dalam kondisi bingung. Yakni dalam kondisi bimbang di antara jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Yakni arafal haq watma'an nabi. Seorang remaja, seorang pemuda yang mengenal haq watma'an nabi, dia pun merasa tenang dengan kebenaran yang dia kenal, yang dia ketahui. Namun asha fi mujtama' muhafidun illa annahu in fatahat alaihi abwab asyar mingkuli janib. Mengenal hak dan merasa tenang dengannya, hidup di dalam lingkungan atau masyarakat yang terjaga agamanya, hanya saja terbuka baginya pintu-pintu kejelekan dari segala sisi. Ya, dia hidup di tengah lingkungan yang lingkungannya tidak jelek sebenarnya, lingkungan yang baik, terjaga. Naam. Namun di sana juga terbuka pintu-pintu kejelekan dari segala sisi. Seperti tashkikun fil aqidah. Di tengah masyarakat itu juga muncul hal yang meragukan, yang menjadikan ragu, bimbang di dalam akidahnya. Kesyirikan ada di tengah masyarakatnya, di samping yang mengajak kepada tauhid juga ada di tengah masyarakatnya, Juga di tengah masyarakatnya itu terjadi inhirafu fissuluk. Terjadi penyimpangan-penyimpangan akhlak. Kerusakan akhlak di tengah-tengah masyarakatnya. Ya. Wa fasadun fil amal juga muncul di tengah kehidupan remaja tersebut. Kerusakan-kerusakan di dalam beramal. Kebid'ahan di dalam agama. Pencampur adukan yang hak dan yang batil terjadi di tengah kehidupan remaja tersebut. Wa khuruju 'anil ma'ruf min at-taqalid juga di tengah-tengah kehidupan remaja tersebut masyarakat yang keluar dari hal yang ma'ruf mengikuti tak kebiasaan-kebiasaan yang jelek, taklid yang buta, ya, sekedar mengikuti tradisi yang tidak di atas ilmu. Dan sekian banyak gelombang, tiarat, sekian banyak gelombang-gelombang minal batil mutanawi'ah, dari kebatilan-kebatilan yang bermacam-macam, maka pemuda tersebut pun dalam kondisi sudah mengenal hak, merasa tenang, dan hidup di tengah masyarakat yang terjaga agamanya, hanya saja terbuka juga di sana pintu-pintu yang mengajak dia ke dalam kerusakan-kerusakan tadi. Sehingga pemuda tersebut waqafa amama hadhihi tayyarat hayran. Ia menghadapi gelombang, gelombang yang mengajak kepada kejahatan itu dalam kondisi hayran, bingung, la yadri halil haq, ia pun tidak mengetahui apakah kebenaran yang dia kenal, yang dia dapatkan, yang dia akan ikuti, ataukah kerusakan-kerusakan yang mengajak kepada kejahatan-kejahatan yang dia akan ikuti. Fasara mutaraddidan, jadilah remaja tersebut goncang. Goncang, tidak memiliki pedoman yang kokoh. Yarji hadza tarah wa dzaka taratan ukhra. Kadang di saat imannya kokoh, lagi sadar, ya, dia ikut kebaikan. Temannya ngajak kebaikan, ya rame-rame ikut apa? Kebaikan. Tapi kalau rame-rame diajak kepada kejelekan, ya rame-rame ikut kejelekan. Ya, sesuai dengan kekuatan keimanan hatinya. Ini adalah kondisi pemuda yang hair mutaraddid. Ya. Sehingga barakallahu fikum, kondisi anak muda tersebut, remaja tersebut, hasba quwati tiyarat al-asifah bihi. Kondisi anak muda tadi sesuai dengan keadaan, tergantung kuat dan lemahnya gelombang yang menghempas pemuda tersebut. Kalau gelombang subhat syahwat lebih kuat, dia terhempas, terlempar, masuk, tergulung bersama tadi subuhat dan syahwat. Namun kalau kondisi imannya kokoh, mantap, gelombang tadi karena kecil juga dia tidak terbawa. Itulah jenis pemuda yang kondisinya butuh pendorong, butuh orang yang membantu untuk supaya tetap kokoh dan tegar di atas kebaikan. Dan inilah hati yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hati yang sakit. Ya, bi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Jadi hati itu ada penyakitnya. yang bisa mendeteksi penyakit tersebut bukan dokter bidang apa ini, spesialis jantung bukan. Tapi ini terkait dengan kekokohan, keteguhan, keimanan. Sehingga yang dimaksud dengan penyakit oleh para ulama kita rahimahullah adalah penyakit asyak, raib, ragu, bimbang terhadap agamanya. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Qala, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir, 'udan 'uda. Fitnah-fitnah itu dibentangkan di hadapan hati-hati manusia seperti dibentangkannya al-hasir, tikar, ya, tikar, 'udan 'uda, sehelai demi sehelai. Kalau mau bikin tikar, satu helai lama-lama apa? Lebar. Ya. Fitnah juga demikian. Fitnah itu dihadapkan di hati kita itu satu persatu. Silih berganti, tidak putus-putusnya muncul fitnah. Ya, fitnah itu bisa bentuknya syahwat, ajakan mengikuti syahwat, hawa nafsu, kepuasan nafsu, atau syubhat. Fitnah berbentuk syubhat. Kerancuan-kerancuan berpikir, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam. Silih berganti, ya. Dan ini merupakan ujian bagi hati-hati seorang muslim. Seorang remaja akan milih jalan yang mana? Fa ayu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Maka hati mana saja yang menyerap, mengambil daripada fitnah tersebut, maka ada titik di hatinya, titik yang hitam. Diberi titik-titik yang hitam. Ya. Wa yuqalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun bayda. Namun hati siapa saja yang mampu mengingkari, menolak, menjauhi fitnah-fitnah yang datang menghempas dirinya, dia tolak, ya, maka nuqitat fihi nuqtatun bayda, diberi titik, yakni titik yang putih. Hatinya ada warna putih. Ya, karena dia mampu menolak setiap ajakan-ajakan yang mengajak kepada kebid'ahan, kesyirikan, mengajak kepada kemaksiatan. Ya, hatta ta'udu al-qulub ala qalbain. Ya, sehingga hati itu terbagi menjadi dua bagian. Yani qalbun aswad, yang pertama hati yang warnanya apa tadi? Hitam. Semakin banyak fitnah-fitnah yang masuk, 1, 2, 3, 4, 5 sampai bisa penuh hatinya dengan apa tadi? Fitnah, sehingga menghitam. Aswadun murba kal kausi mujakhia, hitam pekat, ya, seperti tempat air yang terbalik, ya. La ya'rifu ma'rufa wa la yankiru munkara illa ma asraba min hawa. Dia tidak mengenal yang ma'ruf, yang sunnah, yang tauhid, tidak mengenal ketaatan, dan tidak bisa mengingkari kemungkaran, ya, kecuali ma asroba min hawa, kecuali yang cocok sesuai dengan yang diterima oleh siapa? Hawa nafsunya. Dia mau mengamalkan kebajikan kalau cocok dengan keinginannya sendiri, ya. Kalau lagi tidak mau ya apa? Tidak mau, tidak cocok. Tidak pula mau mengingkari kemungkaran, kalaupun mengingkari, kalau yang pas dan cocok dengan kemauannya sendiri. Nah, ini hati yang hitam. Yang kedua, qalbun abyad la tadurru fitnah. Hati terbelah menjadi dua bagian, hati yang putih yang tidak membahayakan bagi hati tersebut fitnah. Madamati samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Rawahu Muslim. Imam Muslim mengeluarkan di dalam sahihnya dalam Kitabul Iman. Maka para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan hati yang sakit, qalbun marid. Qalbun yang sakit yakni hati yang memiliki hayatun wa bihi illah, hati yang punya unsur-unsur yang bisa menghidupkan kehidupan keimanannya, tapi juga memiliki illah. Apa itu illah? Penyakit. Tamutu hadhi marra wa hadhi ukhra. Kadang kalau lagi kuat unsur yang menghidupkan, maka orang itu akan nampak berbuat kebajikan. Tapi kalau lagi melemah, lampunya lagi redup. Lalu lebih kuat syahwatnya, penyakitnya, ya dia akan melakukan kerusakan-kerusakan, tergantung sejauh mana penyakit yang muncul pada dia. Ya, akan terus saling tarik-menarik. Ada iman, ada ikhlas, ada tawakal, namun di dalam hatinya juga ada syahwat. Ya, ada hasad, ada kibir, ada ujub, ada takut. Takut melakukan kebajikan. Karena kadang banyak ya, orang sudah ngerti benar. Tapi apa? Takut. Takut duluan. Takut kalau jadi orang benar. Kalau takut jadi orang jahat, bagus ya. Tapi kadang ada sebuah penghalang kebaikan, sawarifu anil haq, penghalang-penghalang kebenaran, yaitu al-khawf, takut. Sifat takut yang kadang menjadi penghalang mengikuti, merasa tenang dengan menjalankan kebenaran yang sudah diketahui. Ya, apalagi seorang remaja ya. Gengsi. Kalau, biasanya. Apa? Gengsi biasanya. Gengsi ya. Gengsi ya. Waktu pernah jadi remaja ya. Gengsi gitu ya. Oh, masa saya seperti itu. Tinggalan zaman. Nanti ketinggalan zaman, tinggalan kereta ya. Tidak kuno nanti saya. Ya. Lihatlah bagaimana kisahnya Fir'aun. Ternyata ada di tengah-tengah keluarga atau orang yang berada di dalam kekuasaannya Fir'aun, ada orang yang menyembunyikan keimanannya. Ya, ada. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Yunus 83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ayaftinahum. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam kecuali dzurriyah, keturunan dari kaumnya, dalam kondisi ala khaufin, dalam kondisi takut. Iya. Kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Jika Fir'aun dan bala tentaranya akan menimpakan fitnah, ujian kepada mereka. Ya, wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Sesungguhnya Fir'aun itu orang yang sombong di muka bumi. Dan dia termasuk golongan orang yang melampaui batas. Ya, maka itulah hakikat penghalang kebenaran. Kadang takut kepada orang. Sampai dikisahkan bukan hanya orang biasa. Kalau ini takut kepada Fir'aun ya. Bahkan ada seorang raja takut kepada bawahannya. Kalau raja kan sudah besar ya. Tapi ketika mengetahui kebenaran, sudah tahu itu kebenaran, dia merasa tenang dengan kebenaran tersebut. Namun karena dia takut kepada manusia, sehingga dia tidak jadi memegang kebenaran tersebut. Dia terhempas mengikuti syahwat, mengikuti syubhat, sehingga terhempas bersama kebatilan. Ragu. Itulah Raja Heraklius, pembesar Raja Rum. Setelah mengetahui kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kebenarannya, setelah menguji, bertanya kepada Abu Sufyan ya tentang kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar ini raja, nabi yang benar yang saya wajib untuk mengikuti. Akhirnya Raja Roma Heraklius memanggil para pembesar-pembesarnya ya, para punggawa-punggawanya, para pembesar-pembesarnya untuk berkumpul. Ya, telah dikumpulkan di istananya, pintu-pintu ditutup. Nah, ini sidang apa namanya? Sidang paripurna. Sidang tertutup. Enggak boleh ada yang tahu. Tutup pintunya semuanya. Telah ditutup pintunya, mulailah Raja Heraklius berkata kepada bawahannya, "Ya ma'syararum, halakum minal falahi warusdi wa an yusbita mulkakum fatabayau hadan nabi." Wahai bangsa Roma, maukah aku tunjukkan kepada kalian kebahagiaan, kebahagiaan, bimbingan dan petunjuk, dan akan Allah dan yusbita mulkakum, akan dikokohkan kerajaan kalian. Fatabayau hadan nabi, berbaiatlah, bersumpah setialah untuk mengikuti nabi ini. Maka begitu Raja Heraklius menawarkan mereka masuk Islam, para pembesar-pembesar tadi langsung berlarian menuju apa? Pintu, ingin lari dari ajakan Raja Heraklius. Tapi pintu sudah diapakan tadi? Dikunci, dan kuncinya ada di tangannya Heraklius. Nah, tidak bisa lari mereka. Tapi Heraklius kemudian merasa pesimis. Ah, ini kecil harapan. Mereka diajak menerima apa? Islam seperti yang diyakininya. Kebenaran Islam, kebenaran dakwah Nabi SAW yang sudah tertanam di dalam hatinya sebagai kebenaran, ketika ditawarkan kepada orang lain, bawahan-bawahannya ternyata malah lari. Akhirnya apa? Maka Heraklius takut kalau ditinggal lari oleh teman-temannya. Takut ditinggal lari oleh kerajaannya, nanti jadi raja dan tidak ada yang menghormati. Nah, dia panggil lagi bawahan-bawahannya. Iya. Lah, kemarilah, berkumpul kembali. Ini qad qultu maqalati anifan ikhtabartu biha akhtabiru biha siddatikum ala dinikum faqad raaitu. Ketahuilah, aku tadi menyampaikan kepada kalian untuk membaiat masuk Islam kepada ajakan, mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW, tadi hanya sekedar untuk menguji, ngetes apakah kalian masih kokoh di atas agama kalian atau tidak. Itu saja maksudnya, tidak ada maksud yang lain. Kembalilah sini. Fakat ro'a itu, ternyata aku melihat kalian masih kokoh di atas agama kalian. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kisah Raja Heraklius yang mengajak bawahannya masuk Islam, ternyata dia menolak Islam yang sudah diyakini sebagai kebenaran bagi dirinya, dia takut, tidak kokoh, ya, terhempas, terombang-ambing. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam penjelasannya, wa inna Hiraklu 'arafal haqqo wa hamma bidukhul fil Islam. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya Heraklius itu mengenal kebenaran, kebaikan, dan berkeinginan masuk kepada Islam. Falam yutawi'hu qaumu, namun kaumnya tidak mau mengikuti ajakan Heraklius. Wa khafahum 'ala nafsih, maka dia pun merasa khawatir akan dirinya sendiri. Ya. Fakhtar al-kufra 'ala al-islami ba'da ma tabayyana lahu al-huda. Maka Heraklius pun memilih kekufuran, meninggalkan Islam, padahal setelah jelas baginya petunjuk. Ya. Maka remaja, pemuda yang dalam kondisi terombang-ambing, ya, jangan sampai nasibnya seperti siapa ini? Heraklius, orang besar tapi tidak bisa mengajak kepada kebaikan. Ya, remaja adalah masa-masa sedang tumbuh, diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan fisik, ya, kekuatan berpikir, kekuatan waktu, ya, harus kokoh seperti kokohnya para salafu dan saleh, seperti kisahnya siapa? Mus'ab bin Umar, pemuda yang kokoh. Ketika Mus'ab bin Umar mendengar ada dakwah mengajak kepada tauhid, sunnah, walaupun hidup di tengah masyarakat jahiliyah, walaupun Mus'ab bin Umar pemuda yang serba kecukupan, ya, kalau Mus'ab bin Umar lewat, para wanita-wanita jahiliyah itu mengenal bau harumnya. Ini yang lewat siapa? Mus'ab bin Umar ini. Sudah tahu dari apa namanya? Baunya saja. Baunya saja, wah, wanginya luar biasa. Pakaiannya, ya, pakaiannya bagus, baunya wangi, orangnya tampan. Sampai wanita-wanita berangan-angan, kalau seandainya saya menjadi pendampingnya siapa ini? Mus'ab bin Umar. Luar biasa. Remaja, siapa ini remaja yang banyak jadi idola ini. Harapan wanita-wanita tadi, ternyata Mus'ab bin Umar memilih Islam, tauhid. Walaupun akhirnya dia harus dibaikot oleh ibunya. Kalau kamu milih Islam, maka tidak lagi dikasih kecukupan dunia. Ya. Tidak lagi diberi kecukupan apa? Dunia. Namun Mus'ab bin Umar, pemuda yang kokoh imannya, dia memilih Islam, tauhid, memilih ilmu, sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang alim, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu mengutus Mus'ab bin Umar ke Madinah. Sebelum para sahabat-sahabat yang lain hijrah, dia sudah pergi ke Madinah mengajarkan kitabullah, mengajarkan tauhid, mengajak kepada Islam. Maka dengan sebab itu masuklah sebagian besar mereka orang-orang Madinah berkat dakwah ajakan Mus'ab bin Umar, walaupun di akhir hayatnya Mus'ab bin Umar ketika perang, ya, dan mati syahid, ternyata ketika hendak dikuburkan tidak didapati kain kafan. Kalaulah ada kain kafannya, kalau ditarik ke kepala, kakinya nongol. Kalau ditarik ke kakinya, kepalanya yang kelihatan. Kelihatan. Maka Nabi SAW menyuruh kepada para sahabat untuk menarik kain kafan, ditarik ke bagian kepala dan bagian kaki dikasih rumput. Masya Allah. Benar-benar pemuda yang kokoh, pemuda yang Allah Ta'ala berikan taufik untuk memilih jalan kebenaran sehingga mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang bisa kokoh, istiqomah, mendapatkan jalan yang lurus sampai akhir hayat kita, segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.